rusak ke hatiku. Minta terus ke rukuwe, mending pisah. Aku wes rapetah, wes kepacot getor. Kulon derek langkung, wes no wes rampung. Thank you. aku Safira Nima. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Sentra Musik Indonesia. Dan jangan lupa nantikan lagu-lagu terbaru aku. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, matur nuwun.